dan menyelimuti. Semua terasa sulit, jatuh berkali-kali, tapi aku harus bangkit. Langkah terasa berat, hati penuh dengan luka. Namun dalam dadaku ada cahaya yang tak pudar. Bangkitlah dia, aku takkan menyerah. Lewati semua badai yang ada, bersinar dan temukan arah. Aku akan terus berjuang. Dalam sepi terdengar suara, harapan tak pernah hilang. Walau badai terus menerpa, semangatku takkan goyah. Kita semua pernah terjatuh, tak berarti kita lemah. Dengan tekad dan doa, kita bisa melangkah. Bangkitlah dia, aku takkan menyerah. Lewati semua badai yang ada, bersinar dan temukan arah. Aku akan terus berjuang. Kita lemah, dengan tekad dan doa kita bisa melangkah. Bangkit lagi, aku takkan menyerah. Lewati semua badai yang ada, bersinar dan temukan arah. Aku akan terus berjuang. Terjatuh, tak berarti kita lemah. Dengan tekad dan doa kita bisa melangkah. Bangkit lagi sambil melangkah. Ada arung dalam kerubuara, bangun terus berjuang.